إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas perkataan dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang beliau sedikit memberikan ta'liq atau catatan kepada kalam dari seorang tabi'in yaitu Abul Aliyah Ar-Riyahi yang beliau menyatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika kita mau mengamati perkataan Abul Aliyah tersebut dan juga memahami zaman di mana Abul Aliyah hidup dan di mana Abul Aliyah memperingatkan orang-orang pada zaman tersebut dari ketergelinciran dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul pemahaman terhadap beberapa nas-nas dari Al-Qur'an yang diantaranya surat Al-Baqarah ayat ke-131 yaitu firman Allah iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabb-nya berkata kepada dia, kepada Ibrahim, aslim, berislamlah. Maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam kepada Rabb semesta alam. Dan juga ayat yang merupakan lanjutan dari ayat tersebut, bahwasanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ya'qub mewasiatkan dengan kalimat tersebut ya, untuk berislam kepada Rabbul Alamin ya, mewasiatkan hal tersebut kepada anak keturunannya, demikian pula mewasiatkan kepada mereka supaya tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian masih ada ayat yang ketiga yang sudah kita bacakan juga namun belum di atau belum kita baca syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka akan kita baca pada kesempatan kali ini. Qala wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Ini adalah ucapan al-mu'alif dalam kitabnya. Dalam kitab Fadlul Islam. Dalam matan Fadlul Islam. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. Dan siapa yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang safiha nafsah, ya, telah membodohkan dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya ke dalam kebodohan. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa man yarghabu istifhamu inkarin, ya, perkataan wa man yarghab, dan siapa yang benci, ini adalah istifham, kalimat tanya, ingkarin, namun maknanya mengingkari. Ya. Kita tahu bahwasanya pertanyaan itu ingin tahu pada asalnya. Maksud dari istifham, maksud dari kalimat pertanyaan pada asalnya ingin tahu. Namun ada di sana pertanyaan yang bukan diinginkan dengannya untuk meminta jawaban, untuk mencari tahu, namun untuk mengingkari. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini, waman yarghabu, dan siapa yang membenci. Ya. Bukan bertanya, siapa sih yang membenci? Bukan. Tapi maksudnya apa? Ingkar, pengingkaran. Itu apa? Qala ay la yarghabu ahadun. Itu yang dimaksud, tidak ada seorang pun yang membenci. Dalam bahasa kita juga terkadang dipakai cara berbicara yang seperti ini, bertanya namun mengingkari. Seperti ketika kita mengatakan kepada teman kita, siapa bilang itu maksudnya apa? Tidak ada yang bilang seperti itu, tidak ada yang berkata seperti itu. Ya, ini istifham ingkar. Jadi maksudnya tidak ada yang membenci, ya, agama yang Nabi Ibrahim seorang pun, ya. Siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim? Aneh. Maksudnya seperti itu. Qala ya'ni la yatruku ahal millata Ibrahim in kana yuridu an-najata li nafsihi. Yakni tidak akan ada seorang pun yang membenci atau meninggalkan agama Nabi Ibrahim apabila memang dia menginginkan keselamatan bagi dirinya. Ya. Dia ingin selamat, tapi kok malah meninggalkan Nabi Ibrahim, malah meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Ini aneh. Ya. Tidak selaras, tidak sesuai. Dia ingin selamat, tapi justru meninggalkan agama keselamatan. Agama yang membawa kepada Al-Jannah. Ya. Agama Nabi Ibrahim. Ini aneh. Ya. Maka istifham di sini, istifham ingkar. Pertanyaan untuk mengingkari. Qala fala yatruku millata Ibrahima allati bu'itha biha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa man safiha nafsah. Ya. Maka tidak ada yang meninggalkan agama yang Nabi Ibrahim yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya ke dalam kebodohan. Kalau diketahui bahwasanya orang yang meninggalkan agama Nabi Ibrahim adalah seorang yang, ya, memang bodoh, ya sudah memang pantas, ya. Pada asalnya tidak ada yang akan meninggalkan agama Nabi Ibrahim, tapi orang bodoh. Ya mau bagaimana lagi? Kebodohannya lah yang membawa dirinya meninggalkan agama keselamatan, agama yang membawa kepada Al-Jannah, agama Tauhid. Naam. Qala as-safahu ma'nahu, as-safah maknanya adalah khiffatul aql wa dhaya'uhu, rendahnya akal, ya, akalnya dangkal atau dhaya', sudah hilang, tidak berakal orang ini. Ini namanya as-safah. As-safah ini adalah sifat yang artinya apa? Akalnya dangkal atau memang sudah tidak ada, tidak berakal, ya, sudah tidak dipakai lagi akalnya atau sudah rusak seperti itu. Qala faman taraka millata Ibrahima faqad khasira nafsahu wa ahlakaha. Maka barang siapa yang meninggalkan agama Nabi Ibrahim, sungguh dia telah merugikan dirinya sendiri dan membinasakan dirinya sendiri. Wa a'azzu shay'in 'indal insani nafsuhu. Dan perkara yang paling berharga bagi seorang insan adalah dirinya, jiwanya. Fa idza khasira nafsahu khasira a'azza syai'in 'indahu. Maka apabila dia telah merugikan dirinya sendiri, sungguh dia telah merugikan suatu perkara yang paling berharga bagi dirinya. Ya. Setiap manusia akan menyadari dan merasakan bahwa perkara yang paling berharga baginya adalah dirinya sendiri. Ya. Kalau dia sudah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, maka dia sudah merugikan ya, sesuatu yang paling berharga bagi dia, yaitu apa? Dirinya sendiri. Qala qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Dibawakan ayatnya, yaitu surat dibawakan dalilnya yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-15, ya, yang artinya katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang merugi yang betul-betul merugi, yang rugi secara hakiki, yaitu orang yang telah merugikan dirinya, diri-diri mereka sendiri dan juga keluarga-keluarga mereka pada hari kiamat, yaitu dengan apa? Dengan kekufuran, ya, ketika meninggalkan agama Nabi Ibrahim, ya, masuk dalam agama kekufuran, kesyirikan, ya. Siapa yang merugi? Mereka sendiri, diri-diri mereka sendiri, ya. Mereka telah membinasakan diri-diri mereka sendiri sekaligus, ya, mengajak keluarga mereka untuk rugi juga, karena mereka lah yang menjadikan keluarga-keluarga mereka mengikuti jejak mereka beragama dengan agama kesyirikan, meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, maka mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri dan juga keluarga-keluarga mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, akan nampak bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merugi kapan? Pada hari kiamat. Adapun ketika di dunia, ya mungkin tidak terlihat, ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merugi. Berbuat kesyirikan tapi kaya, berbuat kesyirikan tapi sukses, ya. Tidak terlihat seperti orang yang merugi, tapi lihat nanti hari kiamat akan nampak dengan jelas, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil. Segala bentuk kezaliman akan dibalas, termasuk kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan ketika seorang meninggalkan agama yang Nabi Ibrahim, agama tauhid. Qala fa kaifa yakhsaru al-insanu nafsahu? Maka bagaimana bisa seorang itu merugikan dirinya sendiri? Qala idza taraka millata Ibrahim khasira nafsahu. Yaitu apabila dia meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim, maka sungguh dia telah merugikan dirinya sendiri, ya. Itu sebetulnya tidak tergambar, ya kan, seorang mau merugikan dirinya sendiri dengan sengaja, ya. Tapi ternyata perbuatan yang merugikan diri sendiri itu memang betul-betul terjadi, di antaranya yaitu ketika seorang meninggalkan agama Nabi Ibrahim, maka sungguh dia mendapatkan kerugian yang besar yaitu di hari kiamat. Kemudian Syaikh Shalal Al-Fauzan melanjutkan dengan menjelaskan perkataan al-muallif setelahnya. Dinukilkan perkataan al-muallif oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, qala wa ashbahu hadhihi al-usul al-kibar allati hiya aslul usul wan-nasu anha fi ghaflatin. Dan yang semisal dengan pondasi-pondasi yang besar ini, yaitu pondasi-pondasi besar yang telah dijelaskan oleh Abul Aliyah di dalam wasiatnya, diantaranya yaitu wasiat untuk mempelajari agama Islam dan mengamalkan agama Islam, menetapi as-siratul mustaqim dan jangan sampai tergelincir dari as-siratul mustaqim. Ini adalah usul kibar, pondasi-pondasi yang besar dari agama ini. Allati hi aslul usul, yang merupakan pondasi-pondasi yang paling mendasar. Wan nasu anha fi ghaflah, dan manusia berada dalam kelalaian terhadap pondasi-pondasi tersebut. Jelas oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, asbahu hadhihi an-nusus, yang semisal dengan nas-nas yang disebutkan di sini, ya, oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, ayat-ayat yang menyangkut tentang Nabi Ibrahim yang sudah kita bacakan. Qala wa hadhil athar allati fiha hadhihi alwasaya al'azimah, dan juga asar-asar, ya, perkataan-perkataan baik dari para sahabat atau para tabi'in yang di dalamnya wasiat-wasiat yang agung sebagaimana yang disebutkan oleh Abu'l-Ali Ar-Riyahi. Qala wa aktsarun nas fi ghaflatin anha, dan kebanyakan manusia dalam keadaan lalai dari nas-nas tersebut, dari dalil-dalil seperti itu yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataupun seperti asar-asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari Abu'l-Ali Ar-Riyahi. Banyak dalil-dalil yang mengandung pondasi-pondasi yang mendasar dalam agama, dan banyak pula asar-asar dari para ulama dari zaman dahulu sampai yang yaitu dari zaman terdahulu, namun tentu saja asar-asar dari para salaf rahimahumullah, ya, yang mengandung al-usulul kibar, yang merupakan aslul usul, pondasi-pondasi besar yang merupakan pondasi yang paling mendasar, banyak, ya. Namun apa? Wa aktsarun nasi fi ghaflah, kebanyakan manusia dalam keadaan lalai darinya. La yaqra'unaha wa la yata'allamunaha, tidak membacanya dan tidak mempelajarinya, tidak terbetik dalam hatinya untuk saya mau membacalah asar dari para salaf, saya mau membaca dan mendalami dalil-dalil dari Al-Quran, ya, dan memahami isinya. Siapa tahu di sana ada perkara-perkara mendasar, kaidah-kaidah yang harus saya pahami. Tidak terbetik dalam hatinya seperti ini sama sekali. Ya. Bagaimana dia bisa membacanya dan kemudian mempelajarinya? Tidak mungkin orang yang seperti ini. Dan ini keadaan sebagian besar manusia. Ya. Ini sungguh kita sayangkan. Ya. Tidak ada dari mereka yang memiliki ihtimam untuk mempelajari pondasi-pondasi yang mendasar sebagaimana disebutkan oleh Abu'l-Ali Ar-Riyahi ataupun juga yang terkandung di dalam dalil-dalil yang disebut oleh Al-Mu'alif Rahimahullah. Qala wa idha ta'allamuha faqalilun man ya'malu biha. Ini juga harus diperhatikan. Dan apabila mereka mempelajarinya, kita sudah mempelajarinya, bukan? Ya, kita sudah membacanya dari kemarin sampai hari ini. Kita membacanya dan mengulang-ulanginya. Kita sudah mempelajarinya. Namun apa? Faqalilun man ya'malu biha. Maka sedikit yang beramal dengannya. Ya. Apakah kita termasuk golongan ini? Mungkin saja. Ya. Mungkin saja kita termasuk golongan ini. Introspeksi diri, muhasabah dari hari ke hari. Apakah kita adalah orang yang sudah mengerti perkara-perkara seperti ini namun tidak peduli? Ya. Atau memang kita orang yang sudah mengerti perkara-perkara seperti ini dan memang, ya, menjadikannya di hadapan mata kita, menjadikannya dan memposisikannya sebagai, ya, aslul usul, pondasi-pondasi yang sangat mendasar yang harus diperhatikan setiap harinya, ya. Jangan sampai kita sudah mempelajarinya, ya, besok sudah lupa, lalu bagaimana kita bisa mengamalkannya, ya. Apa diantaranya? Yaitu kekhawatiran bahwasanya diri kita akan tergelincir dari as-sunnah ataupun dari agama Islam, dari as-siratul mustaqim. Ya, ini diantara aslul usul yang disebutkan dan dijelaskan oleh Abu'l-Ali Ar-Riyahi dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Sudahkah ada dalam hati kita rasa khawatir tersebut? Ya. Maka harus kita merasa khawatir dari hari ke hari terhadap diri kita, ya, di mana fitnah-fitnah terus datang silih berganti bersama dengan berjalannya waktu. Maka hendaknya kita perhatikan aslul usul yang di disebutkan oleh Syekh sebagai al-usulul kibar, fondasi-fondasi yang besar, ya, yang disebutkan oleh Syekh di sini ataupun yang semisalnya, hendaknya kita mempelajarinya. Qala wa idza amilu biha, ini masih ada lagi ternyata. Ya, tadi orang yang sudah mempelajarinya ternyata sedikit yang mengamalkannya. Qala wa idza amilu biha, ini sudah mengamalkannya. Faqalilun man yasbutu 'alaiha. Ya. Maka sedikit yang kokoh di atasnya. Ya. Pada fitnah-fitnah yang lalu kokoh berada di atas al-usulul kibar tersebut, ya. Tapi ternyata pada salah satu fitnah la yasbut, tidak kokoh, tergelincir, dan itu menjadikan dia keluar dari as-sunnah misalnya. Ya. Ikhwani fi dinillahi rahimani wa rahimakumullah, kita membahas permasalahan secara umum. Ini mungkin terjadi, ini bisa terjadi, ya. Kepada siapa saja, dan jangan menunjuk fulan atau alan, tunjuk diri kita sendiri, masih bisa kita, ya, walaupun mungkin kita sudah mengamalkannya pada kesempatan-kesempatan yang lalu, masih bisa kita tergolong kepada golongan yang ketiga ini, ya, yang tidak kokoh di atas usulul kibar yang sudah pernah dipelajari dan sudah pernah diamalkan juga di masa yang lalu. Ternyata pada masa sekarang ditinggalkannya karena satu sebab. Jadi sebab-sebab yang ada mungkin karena ta'assub, ya, fanatik, ya, kepada golongan atau kepada seseorang dan yang lain sebagainya. Qala fal amru yahtaju ila isti'anatin billah. Ini perhatikan wasiat dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Maka dalam perkara ini butuh untuk kita beristianah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, wa ihtimamin, dan harus kita memiliki ihtimam, perhatian, ya, terhadap perkara ini. Wa la yasiful insanu bi nafsihi, dan jangan seorang itu merasa percaya diri dalam hal ini, ya. Wa ya'manu minal fitan, dan merasa aman dari fitnah-fitnah. Kalau fitnah-fitnah pasti terjadi. Tapi kalau saya sih kokoh, ya kokoh saja, nggak akan tergelincir sama sekali. Ya, ya sunnah saya kokoh. Ya, fitnah-fitnah berlalu memang. Ya, satu, dua, tiga, sampai sekarang saya masih kokoh. Sampai besok juga masih kokoh. Ya, tidak mengatakan insya Allah, tidak mengatakan yaitu biiznillah. Nah. Lupa beristianah kepada Allah, percaya diri, tidak boleh yang seperti ini, ya, tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh merasa aman dari fitnah, ya, jangan merasa bahwasanya kalau fulan dan alan ya mungkinlah untuk terpelanting, ya, kalau saya enggaklah, lah, jangan berkata yang seperti itu, khawatirkan diri kita sendiri setiap terjadinya fitnah, apakah memang kita kokoh di atas usulul kibar, di atas fondasi-fondasi yang mendasar, di atas kaidah-kaidah sunnah, kaidah-kaidah salafiyah ataukah tidak. Nah, qala bal yakhafu minal fitani wa yatajannabuha, bahkan dia seharusnya merasa takut dari fitnah-fitnah dan meninggalkannya, menjauhinya. Nah, dengan mengetahui itulah suatu fitnah, jauhi, ya. Qala wa la yakunu imma'atan ma'an nas, dan jangan sampai. Nah, perhatikan ini yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan adalah sebetulnya wasiat-wasiat yang sangat penting, ya, dalam menghadapi fitnah, dan ini adalah khulasah dari cara keluar, cara selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, dalam beberapa baris saja Syekh Shalal Fauzan memberikan wasiat yang begitu mengena sebenarnya. Qala wa la yakunu imma'atan ma'an nas. Jangan sampai dia menjadi seorang yang membebek kepada manusia. Ya. Mengikut saja kepada manusia. Manusia ke sana, ayo ke sana. Manusia ke sini, ayo ke sini. Mana yang lebih ramai, ayo ke sana. Lah, bukan yang seperti itu. Nah, bal yakunu ma'al haqqi da'iman wa abadan. bahkan seharusnya dia bersama dengan al-haq daiman, selalu, wa'abadan, dan selamanya bersama dengan al-haq, memihak kepada kebenaran. Naam. Fa idza balaghahu syai'un fa innahu yu'riduhu 'ala al-haq. Maka apabila sampai kepadanya suatu perkara, suatu kejadian terjadi di sana, kemudian sampai berita tersebut kepadanya, ya, atau sampai suatu hukum tertentu misalnya, ya. Fa innahu yu'riduhu 'ala al-haq, maka seharusnya dia memaparkannya kepada al-haq. Ya, menghadapkan kejadian tersebut, peristiwa tersebut kepada al-haq, nas-nas dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah ataupun juga kalam para ulama, dilihat cocok atau tidak perkara yang terjadi tersebut. Ya, qala fa in wafaqahu falhamdulillah. Ya, maka apabila cocok, sudah cocok dengan kebenaran, falhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, ambil dan ikut bersama sesuatu peristiwa yang terjadi tersebut, dukung. Naam. Wa in khalafahu fa innahu yatrukuhu, maka apabila sesuatu tadi ternyata menyelisih al-haq, maka hendaknya dia meninggalkannya, ya. Dia meninggalkannya. Namun ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, tentu saja suatu kebatilan tidak datang begitu saja seakan-akan, atau tidak, yaitu apa, dengan polos seperti sebagai kebatilan. Kebatilan terkadang diberikan jubah, pakaian, ya, yang indah berupa dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Namun dipakai dalil dan dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut tidak pada tempatnya. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi yang tidak dipakai pada tempatnya, yang sebenarnya bukan hujjah tapi syubhat, dianggap sebagai hujjah. Nah, ini hati-hati. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadikan kita mengerti arti penting untuk selalu terus-menerus thalabul ilmi, terus menuntut ilmu. Naam. Kemudian apabila ketika ada suatu fitnah yang terjadi, ya, perkara yang terjadi dan kemudian kita tidak tahu ilmunya, thayyib, berarti apa yang harus kita lakukan? Bertanya. Naam. Kalau tidak bisa bertanya, apa? Sudah diam terlebih dahulu, ya. Karena kita tidak bisa memaparkannya, tidak bisa mengharapkan suatu perkara yang terjadi tersebut kepada al-haq, kepada kebenaran. Kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, dalil-dalilnya seperti apa dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya. Dan perkara yang datang tersebut kepada kita, apakah dalil-dalil yang merupakan hujjah atau syubhat, kita juga tidak tahu. Maka yang lebih selamat adalah diam terlebih dahulu. Nah, sampai betul-betul jelas perkaranya. Sampai betul-betul jelas perkaranya. Nah, perlu untuk bertanya, perlu untuk berdiskusi, dan yang lain sebagainya itu ketika terjadi al-fitan. Dan sebelum terjadi al-fitan, sebelum terjadi fitnah tersebut, hendaknya terus-menerus bertolabul ilmi. Ya. Dan serius dalam tolabul ilmi, jangan-jangan suatu perkara yang bisa menyelamatkan dia dari fitnah ada pada salah satu taklim yang diberikan. Bisa jadi. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya serius dalam menuntut ilmu, walaupun pada masa seperti sekarang ini tidak boleh seorang meremehkan thalabul ilmi, ya. Walaupun tidak bisa bertatap muka, ya, hendaknya dia tetap berusaha untuk mengikuti taklim-taklim yang ada, karena bisa jadi disitulah sumber keselamatannya, ya. Yang ketika nanti datang fitnah, oh, saya sudah pernah belajar kaidahnya seperti ini, lah itu ustadznya yang ngajarkan, oh sekarang mau menyelisihi. Nah, jadi perlu tetap untuk apa, yaitu bertolak bulan ini. Nah, tetap perlu untuk bertalabul ilmi dari waktu ke waktu, walaupun dalam masa-masa seperti ini. Ini juga sebagai realisasi dari wasiat Abul Aliyah Riyahi tersebut, yaitu apa? Kekhawatiran terhadap diri kita sendiri, maksudnya kita akan tergelincir dari as-siratal mustaqim. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan membaca kalam al-muallif rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fadlul Islam ini, masih lanjutan dari ta'liq beliau terhadap kalam Abul Aliyah Ar-Riyahi. Qala wa bima'rifatihi tabayyana ma'na al-ahadith fi hadzal bab wa amsalha. Dan dengan mengetahui perkara-perkara tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya dan sudah kita ulang-ulangi, akan jelas pula makna dari hadis-hadis dalam bab ini dan yang semisalnya. Nah. Qala wa anal insana alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun annaha la tanaluhu wa yadhunnuha fi qaumin kanu fabadu. Dan bahwasanya seorang yang sudah membacanya, nas-nas, hadis-hadis, asar-asar dari para salaf dan yang semisal dengannya, namun dia merasa aman, tenang bahwasanya hadis-hadis tersebut tidak mencakup dirinya, ya, dan menyangka bahwasanya ayat-ayat, hadis-hadis, asar-asar tersebut hanya berbicara tentang kaum terdahulu dan sudah lampau, maka apa? Maka Syekh setelahnya menyebutkan suatu ayat yang cocok dengan keadaan orang tersebut, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-99, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun, maka tidak Allah merasa aman dari makar Allah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi, ya. Ini intinya, jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa aman bakal tergelincir, ya. Kalau dia merasa aman, berarti masuk dalam ayat ini. Merasa aman dari makar Allah, termasuk dari al-qawmul khasirun, kaum yang merugi. Nah, ini peringatan yang keras dari Syekh rahimahullah ta'ala kepada kita semua yang mempelajari kitab beliau. Jangan sampai ada seorang pun yang merasa aman, ya. Ketika dia merasa aman, menunjukkan bahwasanya ilmunya masih kurang, ya. Imannya juga masih lemah, ya. Agamanya memprihatinkan, dalam keadaan yang memprihatinkan, belum paham betul-betul mengenai agama Islam ini. Bahwasanya seorang bisa tergelincir dari sunnah, bisa tergelincir bahkan dari agama Islam ini, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap selalu, harus selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk, atau supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri-diri kita dan mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah. Nah, kemudian perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala alladhi yaqra'u hadhihi an-nusus wa amsalaha wa yatafaqqahu biha wa ya'malu biha. Orang yang membaca dalil-dalil ini dan yang semisalnya dan telah memahami dan mengamalkannya, yakunu ala tariqin najah, dia berada di atas jalan keselamatan, wa tariqis salamah, dan jalan yang membawa kepada keselamatan. Wa ammal ladzi la yaltafitu ilaiha, adapun orang yang tidak menoleh kepada dalil-dalil tersebut, au yaqra'uha, atau bahkan tidak membacanya, wala atau afan au yaqra'uha, atau dia telah membacanya, ya, bukan tidak pernah baca, pernah membacanya, Walakin la yata'ammaluha wa la yatafaqqahu fiha, akan tetapi dia tidak memperhatikannya dan tidak mempelajari, menggali makna dari dalil-dalil tersebut. Ya. Qala aw ya'manu 'ala nafsihi min al-fitani wal inhiraf. Atau dia merasa aman bahwasanya dirinya tidak akan tertimpa fitnah-fitnah dan juga penyimpangan. Fahadha hariyun an yakuna minal halikin. Maka orang yang seperti ini, orang yang seperti apa? Yang tidak pernah peduli dengan dalil-dalil yang seperti ini, yang menunjukkan bahwasanya seorang itu seharusnya tidak merasa aman dari fitnah. Atau pernah membacanya, namun ya hanya sekadar membaca, tidak memperhatikannya dan tidak menggali maknanya. Atau orang yang memang pada dirinya ada perasaan bahwa fitnah tidak akan pernah menimpanya sama sekali. Sampai dia meninggal, dia akan mati di atas Islam dan di atas sunnah. Maka apa? Fahadha hariyun an yakuna minal ma'al halikin. Maka yang seperti ini, ya, sudah pantas baginya bahwasanya dia termasuk orang-orang yang binasa. Khawatirkan kebinasaannya orang yang seperti ini. Li'annahu lam ya'khudz bi asbabin najah. Karena dia tidak mengambil sebab-sebab keselamatan. Wa'alal insani alla yaghtarra bi nafsihi. Dan seorang itu hendaknya tidak sampai, jangan sampai dia tertipu dengan dirinya. Wala bi ilmihi, dan tidak pula dengan ilmunya, jangan sampai tertipu dengan ilmunya. Wala yaghtarra bi dinihi, jangan pula tertipu dengan agamanya. Orang yang banyak amalan, ya, salatnya rajin, salat sunnah juga banyak, membaca Al-Qur'an rajin, berpuasa juga Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan mungkin puasa Daud dan yang lain sebagainya, agamanya seakan-akan terlihat kokoh, ya, secara zahirnya karena banyak ibadah. Qala li'annal insana basyarun, karena yang namanya manusia itu basyar, ya memang manusia, insan itu manusia, ya. Wa huwa urdatun lil fitan, yang namanya manusia itu selalu dihadapkan kepada fitnah-fitnah, ya, memiliki resiko bahwasanya dia akan terjatuh ke dalam fitnah-fitnah. Wal insanu dhaif, dan manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa, itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diciptakan dari dalam keadaan lemah. Siapa yang keluar dari sifat ini? Tidak ada, ya. Kalau dia adalah insan, maka diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah, ya. Ini setinggi apapun ilmunya, ya, sebanyak apapun ibadahnya, dia tetap masuk dalam sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dhaif, dhaifa, ya, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Qala wa li hadza kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawlihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan, yaitu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga dalam Musnad al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini yang menjadi qudwah bagi kita, contoh bagi kita, nabi kita yang mulia, ya, mengucapkan doa ini yang hendaknya banyak kita ucapkan, dan mungkin kita pada hari ini belum mengucapkannya, ucapkan, ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ini, ya, dalam salat kita, pada saat kita sujud atau pada akhir malam dan waktu-waktu mustajab, berdoalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Perbanyak kalimat ini, perbanyak doa ini dalam hari-hari kita. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.